الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَادِيَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ مَعَشْرَ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَ صلاة جمعة رحمني الله وإياكم أجمعين Sesungguhnya kita semua beribadah, beramal saleh, melakukan berbagai macam amal-amal ketaatan. Tidak ada tujuan lain, tidak ada keinginan dan cita-cita lain, kecuali sungguh kita menginginkan agar kita semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Nah, demikian pula apabila kita bertanya kepada para ulama, para ahli ilmu yang mereka siang malam mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu kepada umat ini, mengapa mereka berbuat seperti itu? Atau kita bertanya kepada ahli ibadah, orang-orang yang senantiasa bersemangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah siang maupun malam, kita tanyakan kepada mereka, mengapa mereka berbuat seperti itu? Atau kalau kita bertanya kepada para mujahidin fisabilillah, mereka yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sangat ringan di dalam ingin mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya untuk fisabilillah, mengapa mereka berbuat seperti itu? Dan kalau kita juga bertanya kepada para da'i ilallah yang mereka siang malam menyampaikan da'wah dan menyampaikan agama ini kepada umat manusia, mengapa mereka berbuat seperti itu? Maka mereka ma'asyiral muslimin semuanya pasti akan menjawab, kami menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah jumaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, kita semua sangat menginginkan dengan amalan kita, ibadah kita, ketaatan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menginginkan ridhonya Allah supaya kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya. Dan ma'asyiral muslimin, kalau kita menginginkan dan benar-benar jujur dalam menginginkan untuk mendapatkan nikmat yang paling agung dan cita-cita yang paling besar yaitu masuk surga, tentu hendaknya kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat-ayat-Nya di dalam kitab-Nya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana sifat-sifat ahlul jannah, sifat-sifat orang-orang yang berhak dan layak mendapatkan nikmat dari Allah dimasukkan ke dalam jannah-Nya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dalam kesempatan khutbah kali ini kami ingin sampaikan di antara salah satu sifat, sifat dari ahlul jannah, orang-orang yang mereka akan dimasukkan dalam jannahnya, Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Walladzinahum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Wa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka ataupun budak-budak perempuan yang mereka miliki, maka dalam hal yang demikian itu mereka tidak tercela. Adapun barang siapa yang mencari di belakang itu, yang selain itu dari perkara yang haram, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara sifat-sifat ahlul jannah yang Allah sebutkan di dalam awal-awal surat Al-Mu'minun, Allah menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Kemudian Allah menyebutkan rincian siapa saja orang beriman yang beruntung yang dimasukkan dalam jannahnya Allah taala, di antaranya orang-orang yang mereka adalah menjaga kemaluan-kemaluan mereka dari melakukan perbuatan keji berupa perbuatan zina dan yang sejenisnya, kecuali kepada istri-istri mereka yang mereka miliki, demikian pula kepada budak-budak perempuan halal bagi mereka. Adapun yang selain itu, mereka menginginkan yang lain selain itu, maka sungguh dia adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas. Maka terhadap orang-orang yang memelihara kemaluannya seperti ini, ma'asyiral muslimin, dan sifat-sifat orang mukmin yang lainnya, Allah taala menyatakan ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan bahwa sungguhnya termasuk sifatnya ahlul jannah, mereka adalah orang-orang yang pandai menjaga kemaluannya, kehormatan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan keji, apakah itu berupa perzinahan, homoseksual, atau segala upaya dan yang sejenis dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Termasuk dalam perkara ini, ma'asyiral muslimin, na'am, segala sarana dan upaya yang bisa mengantarkan kita kepada perbuatan zina. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang mulia tadi bahwa siapa yang bisa dan pandai menjaga dirinya, kehormatannya, kemaluannya dari melakukan perbuatan keji semacam tadi, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya jannah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang sanggup menjamin untukku sesuatu yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya di antara jenggot dan kumis, yaitu lisan, dan juga menjamin untukku apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, atman lahul jannah, saya pun akan menjamin untuknya masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW pun menegaskan dan menjelaskan bahwa sungguhnya siapa saja yang benar-benar berusaha untuk menjaga dirinya, kemaluannya, kehormatannya dari melakukan perbuatan keji berupa zina dan yang sejenisnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjaminkan untuknya bahwa dia akan dimasukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita berupaya untuk tetap istiqamah di dalam melaksanakan ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita juga membentengi diri kita, jiwa kita, nafsu kita dari keinginan-keinginan yang buruk, terutama keinginan yang disebabkan oleh adanya hawa nafsu dan syahwat yang haram yang ditimbulkan oleh adanya kemaluan yang kita punya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, siapapun yang kemudian tidak mau menjaga dan menjaga dirinya dari melakukan perkara yang haram, bahkan mereka condong mengikuti nafsunya, melakukan perbuatan keji tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dia bahwasanya Allah akan berikan kepadanya azab yang sangat pedih dan menghinakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir-akhir ayat surat dalam surat Al-Furqan. Allah taala menyebutkan di antara sifat-sifat ibadur rahman. Allah mengatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa 'athama." Yudha'af lahu al-'adzab yawmal qiyamah wa yahlut fihi muhana. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara sifat-sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak menyeru kepada Allah sesuatu tuhan-tuhan yang lain, yang tidak berbuat syirik. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan juga mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wala yasnun, dan tidak pula mereka itu berzina. Wala yasnun, dan mereka tidak pula berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa melakukan perbuatan tersebut, yakni menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan bahkan melakukan perbuatan zina. Naam, Allah menyatakan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan perbuatan tersebut pasti dia akan menjumpai balasan dosanya. Yudha'af lahul 'adzab yawmal qiyamah wa yahlut fihi muhana, dan Allah taala akan melipat gandakan untuknya azab pada hari kiamat nanti di neraka. Bahkan Allah taala pun memasukkan dia ke dalam neraka kekal di dalamnya dalam keadaan hina dina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa sungguhnya Allah mengancam siapa pelaku perbuatan yang disebutkan dalam ayat tadi, di antaranya perbuatan zina. Maka Allah mengancamnya dengan azab yang berlipat-lipat, bahkan dimasukkan neraka dalam keadaan hina dina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ma'asyiral muslim, mari kita berupaya membentengi diri kita, nafsu kita, syahwat kita, dengan senantiasa terus tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hawa nafsu kita dipalingkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga na'udzubillah kita terjatuh pada hal-hal yang diharamkan Allah, termasuk di dalamnya adalah kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, perbuatan dosa, termasuk perbuatan keji yang namanya zina ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang-orang yang benar-benar menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam jannahnya. Dan ingat ma'asyiral muslimin, tentunya syaitan atau iblis laknatullah alaih, yang dia adalah justru adalah benar-benar musuh kita, tidak akan rela untuk itu. Dia akan berupaya untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia, terutama dalam masalah syahwat ini, dengan dikeluarkannya banyaknya perempuan-perempuan di jalan-jalan yang mereka buka auratnya untuk menggoda dan melemahkan keimanan manusia. Ma'asyiral muslimin, syaitan pun akan melakukan segala daya upaya dan cara bagaimana menjatuhkan iman kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, perhatikan bagaimana Allah taala mengisahkan perkataan daripada syaitan atau iblis laknatullah alaih. Tatkala Allah usir dia dari surga, maka syaitan pun bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan, qala fa bima aqwaitani la udanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah menyebutkan di surat Al-A'raf perkataan iblis. Dan ingatlah ketika iblis berkata, ketika dia mengatakan, fa bima aqwaitani, ya Allah, disebabkan karena engkau telah menghukumi saya ini tersesat, la udanna lahum siratal mustaqim, sungguh kami akan halang-halangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim, kemudian sungguh aku akan datangi manusia, akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari sebelah kanan mereka maupun sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur kepadamu. Ini sumpah iblis, sumpah syaitan, untuk apa? Menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan melakukan segala daya upaya dan cara bagaimana menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. termasuk di antaranya menggoda manusia dengan perkara dunia berupa wanita, tahta, harta dan sebagainya untuk menyesatkan manusia, terutama dalam perkara-perkara yang disukai manusia. Termasuk dalam hal ini ma'asyiral muslimin menjerumuskan kita ke dalam lubang zina yang sangat keji. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan mengingat kita dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Kata Allah Ta'ala, jangan sekali-kali kamu dekati zina. Karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan jalan yang sangat jelek. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang-orang istiqomah dengan imannya, dengan amal solehnya, dengan ibadahnya, dengan ketaatan dan ketakwaannya, maka insyaAllah akan dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keinginan-keinginan jelek. Karena itu ma'asyiral muslimin, na'am, di dalam khutbah yang pertama kami ingatkan kembali bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat ahlul jannah adalah orang-orang yang sangat-sangat berupaya untuk menjaga kemaluannya dari melakukan perbuatan keji, perbuatan jelek berupa zina dan segala jenisnya. Nah, mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pemuda, para generasi-generasi muda yang saat ini duduk di majelis ini ataupun di tempat lain, yang mereka istiqomah di atas keimanannya, di atas ketakwaannya, di atas amal solehnya, terus menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama dan berusaha mengamalkannya, akan dipelihara dari hawa nafsu yang jelek, dari segala kesesatan dan kekejian nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Di antaranya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala dosa zina dan yang sejenisnya. InsyaAllah, pada khutbah yang kedua akan kita lanjutkan bagaimana upaya kita untuk membentengi jiwa kita dari segala keinginan-keinginan jelek. Wallahu a'lam bishawab, inilah khutbah yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sungguh kita pun juga sangat menginginkan bahwa kita termasuk orang-orang yang diridhai Allah Ta'ala dan akan menjadi para penghuni-penghuni jannahnya yang memiliki sifat-sifat yang layak untuk dimasukkan ke jannah dia. Di antaranya kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji berupa zina dan yang sejenisnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita akan sampaikan sebagian dari upaya kita bagaimana cara membentengi diri kita dari terjatuh dalam perbuatan zina atau segala keinginan-keinginan dan syahwat-syahwat yang buruk, baik di kala kita sendiri ataupun di tengah banyak orang, di kala kita naam dalam keadaan iman yang sangat bersemangat ataupun yang kekurangan atau lemah, maka tetap kita berupaya untuk istiqomah. Maka ma'asyiral muslimin, di antara upaya yang bisa kita lakukan di dalam menjaga keimanan, di dalam menjaga diri kita agar tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa yang keji, yaitu zina dan sejenisnya ini, di antaranya ma'asyiral muslimin, mari kita berupaya untuk selalu menguatkan iman kita. Menguatkan iman kita. Karena kenapa ma'asyiral muslimin? Karena sesungguhnya iman adalah benteng bagi kita. Iman adalah benteng bagi kita. Tentunya setelah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu melakukan amal ketaatan. Naam. Iman adalah benteng kita yang kita jaga. Karena sesungguhnya tanpa iman, maka manusia akan mudah terjatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah mengatakan, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun." Tidaklah seorang pezina melakukan perbuatan zina yang mana ketika dia berzina itu dalam keadaan dia beriman. Artinya ma'asyiral muslimin, naam, tatkala seseorang pezina atau seseorang melakukan perbuatan zina, pada saat itulah imannya mulai menurun atau bahkan lenyap hilang sama sekali tatkala dia melakukan perzinaan itu. Sebaliknya manakala dia ada iman dalam dirinya, ada keimanan dalam dirinya kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan terjauh dan terbebas dari keinginan berbuat atau dari terjatuh dalam perbuatan zina. Karena itu Nabi mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang pezina itu dia melakukan zina dalam keadaan dia beriman. Nah, tidak akan mungkin. Karena apa? Keimanan akan bisa menjauhkan dia dari melakukan perbuatan dosa dan maksiatnya. Meskipun kita tahu iman adalah punya sifat naik dan turun, iman punya sifat bertambah dan berkurang, dan di antara bertambahnya iman dengan sebab ketakwaan dan sebab amal-amal soleh dan ibadah serta ketaatan yang kita lakukan. Sementara iman bisa jatuh, iman bisa lenyap, iman bisa berkurang dengan sebab dosa dan maksiat, termasuk zina. Dan kalau orang itu berzina, saat itu imannya jatuh, imannya berkurang, bahkan bisa lenyap dan hilang darinya. Hal ini menunjukkan pada kita ma'asyiral muslimin pentingnya kita menjaga iman. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman di surat An-Nahl, tatkala menyatakan tentang keutamaan iman, Allah mengatakan bahwa keimanan atau orang-orang beriman sajalah orang-orang yang tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Allah mengatakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu na'am wal ladina hum bihi musyrikun. Allah mengatakan tentang syaitan bahwa sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagi syaitan terhadap orang-orang yang beriman untuk menggodanya, untuk menyesatkannya. Dan juga tidak ada kekuasaan bagi syaitan untuk menyesatkan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Innama sultanu 'alal ladina yatawallawnahu, yaitu sesungguhnya kekuatan syaitan, kekuasaan syaitan hanyalah meliputi orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin-pemimpinnya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang akan dikuasai syaitan. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, yang selalu berupaya menjaga imannya dan amal salehnya, maka merekalah yang akan dijaga, lindungi dari syaitan, dari godaannya dan sebagainya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan keharusan bagi kita untuk senantiasa menjaga kekuatan iman, menjaga iman kita untuk terus ya stabil, terus istiqamah. Dengan cara apa? Kita berupaya beribadah dan beramal saleh selama kita, dengan duduk terus di majelis ilmu, mengamalkan ilmu, mendengarkan nasihat dan seterusnya dari ilmu-ilmu syar'i, dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita jauh dari ilmu, jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk dan jauh dari nasihat-nasihat, maka akan lebih dekat kepada godaan-godaan syaitan. Lalu ma'asyiral muslimin, kokohkan iman kita dengan baca Al-Quran, dengan merenungi Al-Quran dan Sunnah, dengan kita belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka ika akan membantu kita untuk menguatkan iman. Ma'asyiral muslimin. Nah, kata Allah dalam ayat yang lain, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas kamu, wahai syaitan, kepada orang-orang yang beriman, kecuali kepada orang-orang yang mengikuti kamu dari kalangan orang-orang yang sesat. Begitu kata Allah. Sehingga tidak ada kekuatan dan kekuasaan bagi syaitan untuk menggoda dan menyesatkan kita, manakala kita senantiasa berupaya menjaga iman. Kali itu ma'asyiral muslimin, ini penting sekali. Kita dalam keadaan misalnya ya mengalami penurunan iman, segera kita semangat untuk membaca Al-Quran, segera kita semangat untuk ilmu syar'i, segera kita semangat di dalam beramal-amal soleh, melakukan ibadah-ibadah sunnah, apakah itu dengan solat-solat sunnah dan yang lain-lain yang akan membangkitkan dan memberi semangat iman agar tidak tergoda oleh gangguan dan bujuk rayu syaitan. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi ini menunjukkan pada kita pentingnya menguatkan iman sebagai upaya untuk membantu kita agar tidak terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, terutama zina. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, termasuk upaya kita di dalam membentengi diri kita agar tidak terjatuh dalam perbuatan dosa adalah dengan kita bersegera menikah bagi mereka-mereka yang punya keinginan menikah dan sudah saatnya menikah. Naam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرْ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaknya dia segera menikah, karena menikah itu akan mampu menundukkan pandangan mata kalian dan bisa menjaga kemaluan-kemaluan kalian. Dan barang siapa belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia memperbanyak puasa sunnah, karena puasa itu baginya adalah sebagai perisai yang membentengi kita dari perbuatan keji, perbuatan mungkar dan perbuatan jelek lainnya. Nah, maka inilah resep manjur, resep mujarad yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita kaum muslimin untuk membedengi syahwat kita dari melakukan perbuatan yang haram, yaitu dengan menikah bagi mereka yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Karena dengan menikah, kata Nabi SAW, akan mampu menundukkan pandangan mata kita. Artinya, cukup bagi kita melihat aurat istri kita sepuas-puasnya, tidak butuh dengan yang lain, karena memang yang lain adalah haram bagi kita. Adapun na'am, apa yang kita lihat dari istri kita, itulah yang halal. Dan kita bebas menikmatinya, bersenang-senang dengannya. Dan itu akan menjaga kemaluan kita dari terjatuh pada perbuatan yang haram, yaitu perbuatan zina dengan yang lain. Nah, dan lagi pula juga selain menundukkan pandangan, menjaga kemaluan kita. Itu yang paling penting. Menjaga kemaluan kita, ma'asyiral muslimin, agar tidak terjatuh dalam perbuatan keji yang haram, yaitu zina. Nah, dan perbuatan zina, ma'asyiral muslimin, tidak hanya dilakukan oleh anak-anak muda. Bahkan orang-orang tua yang telah sudah berkeluarga, sudah beristri pun, bahkan sudah beranak pinak, mereka pun ada keinginan kalau memang maksiatnya sangat kuat. Syaitan membelenggu nafsunya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, menikah adalah solusi, bahkan resep obat yang paling manjur untuk membedengi diri kita dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan ragu-ragu bagi para pemuda yang memang ada keinginan menikah. Jangan ragu-ragu dibayang-bayangi oleh ketakutan tidak bisa memberi nafkah, dibayang-bayang ketakutan tidak bisa untuk membahagiakan istri dan sebagainya. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memberikan nasihat kepada kita ma'asyiral muslimin. Salasatun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada tiga golongan yang Allah Ta'ala akan berkewajiban, yakni benar-benar akan memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka. Siapa tiga golongan itu? Al-mujahidu fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muqatabu yuridul adha, dan orang, yaitu seorang budak yang menginginkan kemerdekaan dirinya dan berusaha untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan dia menabung, mengumpulkan uang untuk menebus dirinya. Allah akan menolong dia. Dan yang ketiga, wan naqihu yuridul afaf. Dalam riwayat yang lain, wan naqihu yabghal afaf, yaitu seorang yang menikah dalam rangka dan tujuan untuk menjaga kehormatan dirinya. Nah, menjaga kehormatan dirinya dari melakukan perbuatan keji berupa zina dan yang sejenisnya. Nah, maka Allah akan menolong mereka. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita yakin dengan hal ini. Menikah adalah solusi bagi mereka yang na'am masih ragu-ragu, na'am apalagi mudah digoda syahwatnya, na'am apalagi ya yang berkeinginannya dengan menggantinya dengan melihat hal-hal yang haram berupa misalnya film-film porno, gambar-gambar porno yang akan memuaskan nafsunya sebelum mereka melakukan zina dan sebagainya. Na'udzubillah. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang juga diperingatkan oleh Nabi SAW adalah dengan perbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah bagi kita, baik sudah menikah maupun yang belum menikah, atau yang menikah tapi belum mampu untuk menikah, maka hendaknya berbanyak puasa sunnah. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yastati' fa'alaihi shaum fa innahu lawja." Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya dia perbanyak puasa sunnah. Dengan puasa sunnah, maka itu menjadi benteng baginya dari terjatuh dalam perbuatan maksiat, perbuatan keji, perbuatan haram, yaitu zina dan segala jenisnya. Ma'asyiral muslimin, dan masih banyak upaya-upaya lain yang bisa kita lakukan manakala kita menginginkan keridhaan Allah dan dimasukkan jannahnya. Termasuk orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, supaya kita termasuk ciri-ciri ahlul jannah yang disebutkan dalam ayat-ayat yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.